Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa tema pada pagi ini sehingga dua sesi dibagi dua sesi, kita akan berusaha membahas yaitu bimbingan syariat agar terhindar dan terselamatkan keluar dari fitnah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita jelaskan poin-poin yang diterangkan oleh para ulama terkait makhraj minal fitan, jalan keluar dari fitnah, perlu disadari bahwa tidak ada satu amalan yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya melainkan wajib padanya untuk ikhlas hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Termasuk majlis yang sedang kita jalani ini, semoga bagian daripada majlis ilm yang kita baca Al-Quran, kita baca sunnah, kita baca akwal a'immatus salaf, semoga termasuk bagian dari thalabul ilm. Harapan bagi kita semua mendapatkan ridho dari Allah dan ampunan dari Allah tatkala kita berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang membahas padanya Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana difahami salaful ummah, itu mendapatkan doa dari malaikat Allah Jalla wa'as, hattal haitan fil bahar, turut mendoakan binatang-binatang di laut pun kepada yang hadir di majlis ilm, mendoakan ampunan kepada Allah Jalla wa'as. Oleh karena itu, luruskan niat kita murni hanya ikhlas untuk Allah di dalam bermajlis, di dalam upaya untuk menuntut ilmu syar'i, di dalam upaya memahami apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasul sebutkan dalam hadith-hadith yang sahih. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan ikhlas karena Allah ini bukan hanya sekedar syarat sahnya diterimanya ibadah oleh Allah. Yang pertama setelah itu adalah mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tapi memiliki sekian faedah. Memiliki apa? Sekian faedah yang besar di balik syarat sahnya ibadah seseorang muslim atau muslimah. Dan itu diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa seorang yang mukhlis lillah dalam segala ibadah yang dia lakukan itu tibun nafas wan syirahus sadr. Di antara yang beliau ungkapkan bahwa jiwa orang yang ikhlas itu baik, sehingga apa yang muncul darinya itu kebaikan. keutamaan, faedah ilmiah, dan berbagai macam bentuk kebaikan karena jiwanya dia baik. Wan sirahus sadr, kata beliau. Dan lapang dadanya. Lapang dadanya ketika memberikan nasihat kepada saudaranya, tidak ada tendensi apa-apa, murni karena Allah Jalla wa'az. Sebagaimana ketika dinasihati, naam, dengan al-haq, dengan kebenaran, menerima dengan lapang dada. Tidak ada rasa berat. Makanya, kita khawatir, na'udzubillah min dalik, siapapun orangnya, yang tidak ikhlas kepada Allah dalam beramal, yang tidak ikhlas kepada Allah dalam berdakwah, yang tidak ikhlas kepada Allah dalam thalabul ilm, ataupun dalam memberikan sebuah nasihat, akan keluar dari dia perkara-perkara yang gharaib, yang ajaib. Akan terucap ucapan-ucapan yang aneh, yang tidak masuk di akal, karena jiwanya tidak thayyib, tidak baik, dan lapang dadanya enggak lapang. Sehingga yang muncul dari dia tindakan dan ucapan yang penuh dengan emosional dan tidak ilmiah, dan banyak yang tidak masuk di akal sehat. Na'udzubillahi min dzalik. Khawatir masuk dalam lingkaran itu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh bahagia yang benar-benar bahagia dunia akhiratnya siapapun di antara kita kaum muslimin dan muslimat yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Ini harus distabilo. Ini harus digaris tebeli. Bahwa seorang hamba Allah Jalla wa'az yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah adalah orang yang berbahagia. Dunia akhiratnya tentunya. Berarti orang yang celaka, rugi, itu ketika dia terjerembab dalam kubangan fitnah. Kita diperintah untuk menjauhi fitnah, dia malah mendatangi dan menghampiri dan masuk dalam ranah fitnah. Kebahagiaan itu ada pada orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah, dia malah senang bangga, na'udzubillah, ketika masuk dalam ranah fitnah. Dan semakin brutal, tak terkontrol ucapan-ucapannya, dan semakin ngeri statement-statementnya, dan semakin berbisa racun yang dikeluarkan dari ucapan-ucapan yang tidak ilmiah dan penuh dengan kedustaan dan tuduhan-tuduhan yang batil. Ini ketika apa? Terjerembab dalam kubangan fitnah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perlu disadari pula, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ma'ruf, yang antum semua hafal, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Miqdad ibn Aswad. Sekedar faedah, suatu ketika Syekh Rabi hafizahullah berhalangan uzur untuk memberikan taklim dars beliau, kemudian digantikan oleh Syekh Mustafa Mabrom hafizahullah di kediaman beliau di Mekah ketika itu. Syekh Mustafa Mabrom membahas hadis ini. Beliau menerangkan sebentar, sejenak, tapi ada faedah dari beliau yang bisa kita sampaikan di majelis ini. Beliau menyatakan membawa hadits ini dari sahabat Miqdad Ibn Aswad radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma Allah, inna sa'id laman junibal fitan, inna sa'ida laman junibal fitan, inna sa'ida laman junibal fitan, walaman ibtuliya fasobara fawahan. Kata beliau, rawahu Abu Dawud wa shahahahu Syaikhun Al-Mugbil. Di Syekh Mustafa Mabrum itu termasuk salah satu dari muridnya Syekh Mugbil rahimahullah. Nah, rawahu Abu Dawud, kata beliau, diriwayatkan Abu Dawud hadits ini dan disahihkan oleh Syekh kami adalah Syekh Mugbil. Beliau menyampaikan sekilas di majelis itu, kata beliau, pengulangan lafaz kalimat inna sa'ida laman junibal fitan 3 kali ini menunjukkan betapa pentingnya masalah ini, menunjukkan betapa bahagianya orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah, dan betapa ngeri dan ruginya dan betapa celakanya orang yang terjerembab dalam kubangan fitnah. Dengan pengulangan 3 kali, inna sa'ida laman junibal fitan, inna sa'ida laman junibal fitan, inna sa'ida laman junibal fitan. Sungguh, orang yang bahagia itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Sungguh, orang yang berbahagia itu, kata Rasulullah, orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Sungguh, orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebut, melanjutkan, Rasulullah SAW, walamani btulia fasobaro fawahan. Dan bagi orang yang hidup di kala itu fitnah sedang berkecamuk, sedang terjadi fitnah, dia sabar. Naam, dia tidak masuk ke ranah fitnah. Dia tidak masuk ke dalam perkara yang bukan urusan dia dan bukan ranah dia. Dia tidak masuk dalam perkara yang dia tidak mengilmuinya. Dia tidak masuk dalam perkara-perkara yang bukan kapasitas dia. Dia tetap istiqomah di atas sunnah. Dia tetap istiqomah sibuk di atas Al-Quran dan sunnah, istiqomah di atas Al-Haq. Yang seperti ini fawahan, beruntung dia, selamat dia, bahagia dia. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini betul-betul terdapat pelajaran yang berharga bagi kita, bahwa orang yang bahagia dunia akhiratnya adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Dan ketika fitnah berkecamuk, dia ada di tengah-tengah itu, dia sabar, dia tidak terfitnah, dia tidak terjerumus dalam kejelekan fitnah itu, dan dia tidak bergabung di dalamnya. Maka bahagialah dia, beruntunglah dia. Fawahan ay ma ahsanu man sabar alaiha. Maksudnya fawahan adalah alangkah baiknya orang yang sabar tatkala fitnah sedang berkecamuk. Artinya apa? Dia menghindar, menjauh dari gemuruhnya, dari kejelekan fitnah tersebut. Antum melihat ketika ada fitnah, orang-orang yang tidak paham terhadap fitnah, orang-orang yang tidak ngerti, enggak tahu asal-muasal fitnah, orang-orang yang betul-betul dia enggak memahami, ikut berbicara, jadi semakin runyam kondisi. Naam. Apalagi dihasung oleh pihak-pihak tertentu untuk terus berbicara. Kondisi dia tidak ngerti apa asal-muasal fitnah itu terjadi. Kondisi dia tidak paham permasalahan apa yang terjadi. Kondisi dia tidak paham apa yang harus dilakukan. Kondisi dia tidak paham apa hakikat fitnah itu. Masuk di ranah yang bukan urusan dia. Masuk di ranah yang bukan kapasitas dia. Masuk di ranah yang bukan urusan dia. Semakin runyam kondisinya. Sehingga yang keluar, wal'iyadzubillah, statement-statement yang kejam, dan statement-statement yang batil, dan statement-statement yang penuh dengan tuduhan dan kedustaan. Ini yang terjadi. Jika ada fitnah, kemudian sosok yang gak ngerti, gak paham, masuk di dalamnya. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa kita semua yakin bahwa apa yang harus kita lakukan ketika terjadi fitnah dan apa jalan keluarnya ketika terjadi fitnah, tidak ada lain kecuali kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Poin pertama, untuk terhindar dan keluar dari fitnah dan terjauhkan dari fitnah adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh bin Baz rahimahullah beliau menyatakan fitnah itu bermakna memiliki sekian makna. Fitnah itu memiliki sekian makna. Di antaranya ikhtibar, ujian dari Allah, imtihan. Naam. Kemudian di antaranya adalah pembunuhan. Naam. Kesyirikan dan berbagai macam bentuk yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang makna fitnah, bermakna azab, siksaan, juga memiliki makna-makna yang lain tentang makna fitnah itu sendiri. Namun, kata beliau, Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, kata beliau, wa tariqun najah min sunufil fitan huwa, ini yang pertama, at-tamassuku bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Bahwa dari sekian fitnah yang ada, min sunufil fitan, macam-macam fitnah yang ada, tariqun najah, jalan untuk selamat dari fitnah itu adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu ketika Rasul ditanya dalam hadis yang diriwayatkan dari Ali secara marfu, ketika ditanya Rasul, mal makhraj minha ya Rasulullah, apa jalan keluar dari fitnah itu ya Rasulullah, beliau menjawab, kitabullah, fiha naba'un man qablakum wa khabarun man ba'dakum, kitabullah yang di dalamnya itu ada berita pengkabaran tentang umat sebelum kalian dan umat setelah kalian. Naam, dan dirinci semua atas kalian. Tentunya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, wal maksud annal fitan fitanus syahawat wasyubuhat wal kital wa fitanul bid'ah kullu anwa'il fitan la takhlusu minha wa la najah minha illa bitafaqquhi fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifati manhaji salafil ummah minas sahabah radhiyallahu anhum wa man salaka sabilahum a'immatul islam wa du'atul huda. Nah, kata beliau, maksud dari fitnah yang ana sampaikan ini, kata Ibn Baz rahimahullah, adalah fitnah syahwat dan fitnah syubuhat dan fitnah kital, pembunuhan, terjadinya pembunuhan, dan fitnah macam-macam bid'ah yang tidaklah dia keluar dari itu dan terselamatkan dari fitnah-fitnah itu kecuali dengan tafaqquh fiddin, tafaqquh mempelajari kembali kepada Al-Qur'an, kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memahami tentang manhajus salaful ummah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang menempuh jalan mereka dari kalangan a'immatul Islam wa du'atul huda. Itu poin pertama ini. Makhraj pertama ini yang harus kita benar-benar memahaminya dan betul-betul menyadarinya, bahwa fitnah-fitnah yang muncul, yang timbul itu untuk menyelamatkan diri dari itu, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah. Jika ingin selamat. Ini poin yang pertama. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid, kata beliau, dakhalan nasun nara min thalathati abwabin. Manusia masuk neraka lewat tiga pintu. Pertama, babu syubuhat. Kedua, babu syahawat. Dan ketika babul ghadab. Dan banyak syaitan menyesatkan umat ini lewat terkhusus dua pintu yang pertama tadi. Babus syubuhat dan babus syahawat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, pintu syubhat itu, kerancuan dalam beragama ini, itu allati turithu syakkan fiddin. Pintu syubhat ini akan melahirkan, mewariskan keraguan-keraguan dalam agama ini. Antum tahu seluruh aliran yang sesat, seluruh paham-paham yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah, seluruh sakte dan seluruh sempalan-sempalan yang ada, itu tidak memiliki pijakan yang kokoh, keropos apa yang mereka pegang. Hujah-hujah mereka itu keropos sehingga membuat orang-orang ragu tentang agamanya. Karena enggak ada apa? Tidak ada pijakan yang kokoh, yang kuat sebagai pijakan dia. Tidak ada dalil dan hujah yang kokoh, yang kuat sebagai pijakan dia. Sehingga mereka larut dalam syubhatnya. Na'udzubillah dari fitnah syubhat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa para ulama salaf menyatakan bahwa bal fitnah itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pintu fitnah terbuka luas sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang Khawarij menampakkan giginya, yang Syi'ah Rafidhah, yang Qadariyah, yang Jabariyah, Murji'ah berani menampakkan taringnya mereka sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Rasulullah menyebutkan dalam potongan hadis yang sahih, wa sataftariku hadhil ummah ila 73 firqah. Naam, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kullu finnar illa wahidah. Semua terancam neraka kecuali satu. Ketika ditanya Rasulullah, man hiya ya Rasulullah, qala wa hiya al-jama'ah. Wa fi riwayatin ma ana alahi al-yawm wa ashabi. Naam, di riwayat lain beliau menyebutkan yang satu yang selamat itu ialah al-jamaah. Al-jamaah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-haqqu wa ahluhu wa in kunta wahdak. Kebenaran dan yang melakukannya walaupun sendirian itu jamaah. Naam. Al-jama'ah ialah mereka yang satu ialah yang selamat itu ialah ma'ana alaihi al-yawm ashabi. Siapa saja yang berada di atasku mulai hari ini dan para sahabatku. Itu yang satu yang selamat. Selebihnya 72 kelompok golongan itu terancam ke neraka wal'iyadzu billah. Sebagian ulama menyatakan dari 72 ini penolakannya 4. Dari 4 ini pecah jadi berapa belas? Hah? Jadi berapa belas? Coba dikalikan. Dikalikan. 4 kali 18 berapa coba? Betul. Berapa? Minta tolong antum. 4 kali 18. 72. Masya Allah. Jazakallah khair. Dari 72 ini, penolanya 4. Satu Khawarij. Pecah jadi 18. Dua Mu'tazilah. Pecah jadi 18. Tiga Syiah Rafidhah. Naam. Empat sebagian menyatakan Murji'ah. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka qariqah, jalan untuk menyelamatkan dari syubhat ini dan fitnah-fitnah yang ada itu, tidak ada lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah. Kenapa mereka sesat aliran-aliran itu? Kenapa mereka jauh dari jalan yang lurus? Kenapa mereka berpecah belah? Karena mereka tidak mengikuti tiga pilar ini. Pilar Al-Quran nomor satu, pilar sunnah, dan pilar di atas pemahaman salaful ummah tentang Al-Quran dan sunnah tersebut. Mungkin dari mereka, kata Syekh Albani rahimahullah, selalu mendengung-dengungkan dan selalu menyatakan kami naam mengikuti Al-Quran dan sunnah. Kami mengikuti Al-Quran dan sunnah, semua pada mengaku seperti itu. Tapi mereka tidak mengikuti pemahaman salaful ummah dalam mengikuti Al-Quran dan sunnah tersebut, maka sesatlah mereka. Tiga pilar enggak bisa dipisahkan. Lah terus mau mengikuti siapa pemahaman? Siapa yang afhamun nas bi kitabillah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang paling paham tentang Al-Qur'an dan sunnah? Maka jawabannya wadih, yang paling paham tentang Al-Qur'an dan sunnah dan paling menerapkan lebih dulu lebih awal dan paling ngerti makna dan kandungannya dan paling awal beriman kepadanya adalah ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka murid-muridnya Rasulullah langsung. Tidak ada jalan yang menuju surga kecuali sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Dan tidak ada jalan menuju menjauh dari neraka kecuali sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya semua. Sehingga sempurnalah Islam ini, kemudian Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah diterangkan semua oleh Rasul kepada para sahabatnya. Makanya mereka menyimpang karena itu. Dan siapapun dan kapanpun waktunya di masa-masa sekarang ini, ketika ada sosok atau kelompok yang tidak mengikuti pemahaman salaful ummah di dalam beragama kepada Allah, di dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia akan menyimpang dari siratul mustaqim. Kan gitu. Seperti yang tadi disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah, mereka menyatakan kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, sementara Al-Quran dan Sunnah berlepas diri dari mereka. Kan iya. Apa artinya pengakuan? Jika tidak dibarengi dengan amal, dengan praktek nyata. Apa artinya? Buktikan kalau kalian itu betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan cara mengikuti pemahaman salaful ummah. Itu pembuktiannya. Dan tidak harus kampanye dan menyebarkan kemana-mana. Kami mengikuti Al-Quran Sunnah. Kami tidak perlu demikian. Tapi praktik nyata itu yang penting. Itu yang terpenting, praktik dan bukti nyata. Naam. Antum melihat ketika Abul Aliyah ditanya rahimahullah, seorang tabi'in jalil, ditanya masiratul mustaqim. Ditanya siratul mustaqim itu apa dan siapa? Loh, siratul mustaqim yang mana? Yang dalam Al-Quran itu. Ihdina siratul mustaqim. Siratul ladina an'amta alaihim. Itu. Dijawab oleh Abu Aliyah. Siratul mustaqim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. Yang nanya itu heran. Loh, heran bukan menolak. Takjub gitu loh, ajib. Ana tanya siratul mustaqim, kok jawabannya siratul mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. Dia ingin mentakkid. Dia ingin lebih yakin jawaban itu kebenarannya datang ke Hasan al-Basri rahimahullah, termasuk kibar tabi'in, disampaikan apa adanya. Ini penting, menyampaikan apa adanya ya, jangan nambah-nambahi. Nah, sampaikan, ana tanya kepada Abu Aliyah tentang Siratul Mustaqim, beliau menjawab, Siratul Mustaqim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar. Apakah itu benar? Apa jawaban Hasan al-Basri rahimahullah? Shadaqaka wa nasah. Betul. Dan dia telah menasihati kamu bahwa Siratul Mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar. Disebutkan dua di situ, ru'usuhum, yang paling tingginya, yang paling mulianya dari sahabat yang lain kan itu. Bukankah Allah telah menyatakan dalam Al-Quran yang kita semua membaca ketika kita sholat di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus, siratal ladhina an'amta alaihim, itu jalannya orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan atas mereka, ya Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Itu. Rasul minan nabiyyin. Abu Bakar as-siddiq minas siddiqin. Umar minas syuhada wassolihin. Nah, ini penting untuk kita yakini seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin kita faham dan belajar Al-Quran dan Sunnah tanpa perantara para salaful ummah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabi'in dan tabi'it tabi'in dan waman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tidak mungkin. Tidak akan loncat dari Rasul ke tabi'in. Kef, enggak ngelihat. Tidak ngelihat, tidak ketemu, sebagian belum lahir. Pasti melalui sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu, ini yang harus kita yakini kebenarannya. Ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk beragama kepada Allah. Ini yang harus terus kita bela. Ini yang harus kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Beragama kepada Allah. Mengikuti Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab beliau Fadlu ilmi salaf alal khalaf, beliau menerangkan secara ringkas bahwa afdalul ulum, seutama-utama ilmu ialah Al-Quran dan Sunnah yang difahami oleh para sahabat dan para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Itu ilmu yang paling afdol sudah. Naam. Dan kata beliau, kalaulah ada ulama belakangan, ulama khalaf belakangan ini, mereka menyusun kitab, mentaklif kitab, misalnya ribuan jilid. Syarah Sahih Bukhari sekian ratus jilid seumpama, syarah ini sekian puluh jilid, sekian berjilid-jilid. Itu bukan berarti lebih berilmu dari sahabat. La. Tetap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih berilmu dari al-khalaf. Dan tetap semua syarah ta'liq hawashi yang mereka lakukan dari ulama belakangan ini, itu intinya ada di para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin keluar dari itu. Enggak mungkin keluar dari itu. Naam. Mereka yang paling awal manhajus salaf itu aslam wa ahkam wa a'lam. Mereka paling berilmu, mereka paling hikmah, dan mereka paling paham dan paling selamat. sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sudahi apa teriak-teriak kemana-mana suka mengikuti Al-Qur'an Sunnah. Nah, bukan itu yang diinginkan, tapi praktek nyata di lapangan. Sebagaimana kita, nah, di sepanjang zaman, tentunya kita meyakini bahwa, dan nanti akan dibahas di sini, nah, barakallahu fikum biiznillah wa bi'aunillah, di antara makhraj dari fitnah itu adalah kembali kepada ulama. Rujuk ilal ulama. Rujuk ilal ulama. Itu agama kita. Wajib kita yakini. Nah, tanpa harus tadi itu. Teriak-teriak. Kita ikuti ulama. Tidak perlu praktiknya yang penting. Kalau kita cinta ulama, hormati ulama kita, ikuti arahan-arahan bimbingannya yang benar. Yang sesuai dengan kitab wasunnah, seperti itu, diamalkan, dijalani. Bukan dijadikan sebagai kambing hitam atau kedok pengakuan saja, di balik itu ulamanya disikat, dicerca, dimaki. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hati-hati, luhumul ulama masmumah. Daging-daging para ulama itu beracun. Kalau sampai kalian atau kita, wal'iyadzubillah, siapapun orangnya yang dia memaki-maki, dicaci ulamanya, wal'iyadzubillah, tak perlu banyak bicara. Prakteknya yang penting. Apalagi cercaan dan cacian makinya itu jelas, wadih. Nah, bahaya. Makanya disebutkan di sini, Inna sa'id laman junibal fitan. Orang ketika terjerembab dalam fitnah itu rentan berbuat dusta, rentan zalim. Ini. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, babu syubhat tadi yang harus kita naam perangi dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Pintu yang kedua, kata Ibnu Qayyim, yaitu fitnah syahwat allati turithu. Fitnah syahwat itu yang melahirkan dan mewariskan apa? Lebih mendahulukan fitnah syahwat itu ketimbang keriduan dan kecintaan Allah. Ini ngeri. Kedua-duanya tidak ada yang baik. Semua buruk. Semua syar. Yang terjatuh dalam fitnah syubhat, jelek dan rugi. Yang jatuh dalam fitnah syahwat, jelek dan rugi. Dia lebih memperturutkan syahwatnya ketimbang keriduan dan kecintaan Allah. Dia lebih memperturutkan syahwatnya ketimbang ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah. Dia lebih mementingkan syahwatnya daripada kepentingan dunia dia. Daripada kepentingan akhirat dia. Dia lebih mengedepankan kepentingan dunia dia, syahwatnya dia, ketimbang keriduan Allah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, bukankah Rasul telah menyatakan dalam hadis yang sahih, huffatin nar bisyahawat wa huffatil jannah bil makarih. Neraka itu dikitari dengan hal-hal yang seiring dengan syahwat. Itu yang mengitari neraka. Yang dia lebih mengedepankan syahwatnya, urusan duniawinya, apakah itu harta, wanita, kedudukan, dan segala yang nuansa yang bernilai duniawi, dia lebih memilih itu ketimbang urusan agama dan akhiratnya. ketimbang kecintaan Allah dan keriduan Allah. Makhrajnya, jalan keluarnya, jalan selamatnya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ngeri orang yang terfitnah dengan harta itu. Kenapa? Ketika orang terfitnah dengan harta, sangat mungkin akan merembet pada syubhat. Yang terfitnah dengan syahwat, sangat mungkin akan merembet pada syubhat. Makanya apapun namanya, yang namanya fitnah, tetap kita harus menjauh dan menghindar dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait fitnah harta ini menyebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasul menyatakan inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya tiap-tiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah yang menimpa umatku adalah harta. Jangan dikira itu bagian daripada syahwat. Ngeri bahaya. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Mugbil rahimahullah, kita tidak khawatir, kita tidak takut, dan baju kita compang-camping, kita kelaparan, tidak khawatir, tidak takut kalau hanya itu daripada agama kita, manhaj kita menyimpang. Na'udzubillah min dzalik. Urusan lapar itu kan badan yang terkena. Urusan baju kan pakaian luar. Tapi ketika dinuna, kata beliau, ketika agama kita, manhaj kita dikorbankan wal'iyadzubillah demi bagian dari dunia, maka itu kesengsaraan yang tiada tara. Kerugian yang besar yang dialami wal'iyadu billah. Ini yang harus kita terus perjuangkan dan pertahankan istiqomah di atas kitab wassunnah ala fahmi salafil ummah, dan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perlu kita ketahui bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana tadi yang disebutkan, adalah tariqatun najas wal khulus anil fitan, wa bahkan bukan sekedar fitan, an sunufil fitan, dari berbagai macam bentuk fitnah. Solusi terbaiknya yang pertama yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan khawatir. Naam. Ketika sosok muslim atau muslimah itu masuk dalam kubangan fitnah, khawatir dia buta mata hatinya. Itu yang kita takutkan. Naam. Sehingga kebenaran yang ada di depan dia tidak tampak. Ilmu al-haq yang ada di depan dia itu terselubung, tersamarkan. Makanya pengaruh besar pengaruh buruk orang yang terkena fitnah itu, yang dulu diyakini benar dan baik ketika kena fitnah, terbalik. Yang dikatakan baik dan benar itu malah dikatakan jelek dan salah. Dulu ketika sebelum fitnah, sebelum terkena fitnah, itu adalah jelek dan buruk. Ketika kena fitnah, dikatakan baik dan mulia, direkrut keburukan-keburukan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini ketika orang terkena racun fitnah. Ngeri. Dan orang-orang yang baik dituduh, dicerca, dimaki, dan terus diinikan. Sangat mungkin ketika terjadi fitnah. Kapanpun dan dimanapun. Dimusuhi, didustakan, dikhianati, macam-macam. Orang-orang yang buruk, yang dulunya ditendang, yang dulunya dijauhkan, yang dulunya dimusuhi, yang dulunya ditolak, dan sebagainya. Diambil, didekatkan, dipuji-puji, diangkat-angkat. Terus seperti itu. Wallahualam, itu ketika terkena dalam kubangan fitnah. Ngeri apa enggak? Ngeri, sangat ngeri. Barakallahu fikum. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam syarah Aqidah Wasithiyah, man a'mallahu basiratahu law waqafa amama anwaril haq ma ra'ah wal iyadu billah. Coba. Orang yang Allah butakan basirohnya dia, walaupun dia berdiri di depan cahaya-cahaya hak, sinar-sinar kebenaran, cahaya-cahaya kebenaran, dia enggak lihat. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Walihada, kata beliau, yang bagi lana daiman an nas'alallaha ta'ala as-sabat alal amr wa an la yazhiga qulubana ba'da id hadana li annal amra khatirun. Naam. Oleh karena itu, seharusnya kita selalu mohon kepada Allah as-sabat, di atas perintah Allah, sabat alal haq, sabat ala ta'atillah, sabat ala dinillah. Ummu Salamah, ummul mu'minin, radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah SAW, pernah ditanya oleh sahabat, doa apa yang sering Rasulullah panjatkan kepada Allah ketika Rasul bersamamu, wahai ummul mu'minin? Ummul mu'minin menjawab, doa yang sering Rasul panjatkan ketika Rasul bersama aku, kata beliau, adalah ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, wa fi riwayatin thabbit qalbi ala qa'atik. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosa yang dahulu dan yang akan datang, mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan kalbu, kokohkan kalbuku ya Allah di atas agamamu, kokohkan kalbuku ya Allah di atas ketaatan kepada engkau ya Allah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan hal yang mustahil, bukan hal yang aneh, kalau ada sosok manusia, seorang muslim atau muslimah, yang pada waktu itu dia kokoh di atas agamanya, akhlaknya baik, nah, berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah, dan mendakwakan itu, kemudian terjadi fitnah, dia larut, hanyut bersama fitnah tersebut. dan sudah lagi tidak ilmiah apa yang disampaikan. Dan sudah lagi betul-betul mengacak-ngacak umat dan memprovokator umat dan memecah belah kaum muslimin dan merusak tatanan ukhuwah. Wal'iyadu billah. Makanya tadi disebut di mukadimah, man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Itu perkara yang pasti, hukumnya paten. Nah, Rasul yang bersabda, siapapun yang diberi hidayah oleh Allah, tidak akan satupun manusia yang mampu menyesatkan. Dan siapapun yang disesatkan oleh Allah, tidak akan satupun orang mampu memberikan hidayah kepada dia. Hidayatul hakiki milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintah untuk menjauh dari fitnah. Ketika fitnah berkecamuk, bukan malah datang menghampiri, tapi dia menahan diri untuk tidak ikut masuk ke dalam ranah itu. Demikian para ulama salaf, ketika fitnah muncul, mereka kembali kepada yang kibar. Naam. Terus mencari seorang yang alim. Takut. Terus istiqomah di atas al-haq. Sabar di atas sunnah. Dan kita mohon kepada Allah juga agar kolbu-kolbu kita tidak disimpangkan, tidak menyimpang setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Karena masalah ini masalah khatir. Masalah yang berbahaya. Antum mungkin bisa melihat, mungkin, kapanpun dan dimanapun, semula orang ini baik, ketika dia ikut larut dalam fitnah, jadi buruk. Dan ketika orang itu buruk, ketika itu ikut fitnah, tambah buruk. Tambah beringas. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa kembali kepada Al-Quran Sunnah, solusi utama di dalam menyelamatkan diri dari fitnah. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, kata beliau, waradat nususu fi syari'ah tahuthu ala ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tamassuk bi sunnatihi wa hiya katsiratun. Telah warid dalam nas-nas syariah dan menghasung untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan sunnahnya itu sangat banyak, kata beliau. Dan beliau menukil perkataannya Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah, nazartu fil mushaf fawajadtu fihi ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi 33 mawdi'an. Aku melihat dan mempelajari Al-Quran mushaf, aku dapati pada mushaf itu tentang hasungan dan tentang anjuran untuk mentaati Rasul itu ada sekitar 33 tempat di Al-Quran. Kata beliau, in dalam Al-Ibanatul Kubra, ucapan Imam Ahmad ini disebut dalam Al-Ibanatul Kubra karya Ibnu Battah. Kata Syekh Abdul Bukhari, mentaklik ucapan Imam Ahmad ini, wa qawnuha kathiratun dalilun ala ahammiyati ta'ah waluzumi sunnah idh fiha an-najah. Banyaknya dalam Al-Quran tentang kewajiban kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan sunnah ini menunjukkan bahwa cara inilah yang menyelamatkan seseorang dari berbagai penyimpangan dan dari berbagai fitnah. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dan beliau, Syekhul Bukhari menyampaikan pada kesempatan yang lain, al-mutamassikuna bi sunnah, kata beliau, fi hadha zaman aghrabun nas wa ghurbatuhum ta'ti min thalathi tawaif. Kata beliau, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah di zaman sekarang ini adalah orang yang paling gharib, orang yang terasingkan dari umat manusia paling sedikit, sehingga keterasingan mereka itu ada dari tiga kelompok. Di tengah-tengah tiga kelompok ini, naam, yang berpegang teguh dengan sunnah itu terasingkan. Kelompok apa itu yang pertama? Hum ahlul kufur bisyatta milalihim waktilafi nihalihim. Yang pertama yaitu ahlul kufur dengan berbagai macam bentuk aliran dalam agama mereka dan berbagai bentuk paham-paham mereka, ahlul kufur. Yang kedua, ahlul ahwa min ummatil Islam allati waqa'a fiha al-iftiraq. Di tengah-tengah ahlul ahwa dari umat Islam ini yang ada pada mereka perpecahan dan perselisihan. Dan yang ketiga, man za'ama annahu min ahli sunnah wa dhahaba yuharibu sunnah wa ahlaha wa hadha ashadul anwa al-thalathah dhararan wa a'zamuhum khataran. Dan yang ketiga, keterasingan ahlu sunnah itu di tengah-tengah orang yang mengaku dirinya ahlu sunnah tapi hakikatnya menyerang sunnah dan menyerang ahlu sunnah. Dan yang ketiga ini merupakan jenis kelompok yang paling besar mudharatnya dan paling besar bahayanya. Yang mengaku ahlus sunnah tapi dia menyerang sunnah dan menyerang ahlus sunnah. Masalah pengakuan ini memang kita harus hati-hati. Masalah apa? Pengakuan. Hati-hati. Nah, jangan sampai sosok manusia mengaku mengikuti ulama, mengikuti bimbingan ulama, bersama ulama, tapi ulama dicerca, dimaki-maki. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Dan diabaikan arahannya. Ditentang arahannya. Wal'iyadzubillah. Ini ngeri. Ikhlas karena Allah, ikhwan. Akui kita ini manusia. Naam, sehingga punya salah yang harus segera istighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sibukkan dengan ilm, sibukkan dengan dakwah, sibukkan dengan tarbiyah. Ikhlaskan karena Allah. Terus sepanjang zaman senyampang nyawa di kandung badan. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan pegang teguh dengan Sunnah adalah jalan menuju keselamatan dari fitnah. Dari berbagai fitnah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata beliau, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Aku enggak pernah meninggalkan sesuatu yang Rasul amalkan kecuali aku mengamalkan itu. Inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha. aku takut, aku khawatir kalau aku meninggalkan sesuatu dari urusan Rasul, perintah Rasul, sunnah Rasul, aku akan azigo, akan menyimpang. Na'udzubillah min dalik. Sehingga berpegang teguh dengan sunnah, salah satu tariqah najah minal fitan. Salah satu cara yang bisa menyelamatkan dari al-fitnah. Syekh Albani rahimahullah, beliau menyatakan dalam Al-Huda wa Nur, kata Syekh Albani, ad-din laisa bil aql wala bil atifah innama bittiba'i ahkamillah fi kitabihi wa ahkami rasulihi fi sunnatihi wa fi hadithihi. Agama itu bukan dengan mengandalkan akal dan bukan dengan perasaan, tapi agama itu dengan mengikuti hukum-hukum Allah dalam Al-Quran dan hukum-hukum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya dan dalam hadisnya. Poin yang pertama untuk menyelamatkan dari fitnah adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Berpegang teguh dengan sunnah. Insyaallah ta'ala, sesi berikutnya akan kita lanjutkan setelah istirahat, setelah zuhur. Wallahu a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.